بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang mulia ini guna mudzakaratul ilm, untuk kita saling mengingatkan ilmu, karena tanda kebahagiaan pada seorang hamba ketika dia menyadari Allah mempermudah dan memberi taufik padanya untuk ilmu, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Di zaman yang banyak fitnah seperti zaman kita ini, di zaman yang begitu banyak godaan dan gangguan yang mengganggu iman dari gangguan syahwat maupun lebih dari itu gangguan syubhat, di zaman seperti itu masih kita mendapati orang-orang yang mau peduli dengan agamanya, peduli dengan akidah dan manhajnya, sehingga dia datangi majelis-majelis ilmu. Sungguh itu kenikmatan besar bagi Allah di saat kita mendapati orang sudah sangat banyak terlalaikan dari akhiratnya, sibuk dengan urusan-urusan dunia. Di saat zaman yang mengingatkan kita kepada pernyataan Hudzaifah Ibnul Yaman, sahabi di masanya radhiyallahu anhu, berkata, inni qad adraktu zaman, atau inni qad adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi't. Aku mendapati zaman di mana dikatakan kepadaku, bergaullah kamu dengan siapapun semaumu. Artinya karena masyarakat dan yang ada di sekitarmu orang-orang akhyar, orang-orang baik, orang-orang soleh, berilmu, beramal, berakhlak, muamalah hasanah. Terserah kamu mau muamalah dengan siapa, muamalahi semuanya, dekati semuanya, gauli semuanya, temani semuanya. Zaman awal, karena yang ada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Hudzaifah, thumma inni adraktu zamanan yuqalu li fihi amil man syi'ta illa fulanan wa fulana. Tapi kemudian aku mendapati zaman yang setelahnya, enggak jauh dari zaman sahabat, zaman tabi'in atau awal-awal zaman tabi'in, sudah dikatakan kepadaku, bertemanlah, dekatlah dengan siapapun, terserah kamu, kecuali fulan dan fulan. Sudah mulai menyempit, sudah mulai muncul kejelekan, sudah mulai tampak bibit-bibit syar, sehingga fulan dan fulan tidak bisa kamu gauli, tidak bisa kamu dekat dengannya, akan merugikan agamamu, akhiratmu. Zaman berikutnya, kata Hudzaifah, thumma inni adraktu zamanan yuqalu li fihi amil la tu'amil, la tu'amil illa fulanan wa fulana. Lalu aku mendapati masa berikutnya lagi, level ketiga, beberapa tahun setelah itu, di mana dikatakan kepadaku, di masa itu sudah kamu jangan bergaul, kamu jangan berteman kecuali dengan fulan dan fulan. Semakin lebih sempit, ahlul khair lebih sedikit. Level kedua saja sudah lebih sempit dari yang pertama. Yang pertama terserah, ibarat kata kamu memejamkan mata pun asal pegang orang, temani, dia ahlul khair. Tapi di masa berikutnya gak bisa seperti itu, kamu harus lebih waspada. Walaupun yang dominan, yang lebih banyak di masyarakat, ahlul khair, tapi kamu sudah mulai harus berhati-hati, kecuali fulan, kecuali fulan, gak boleh. Masa berikutnya lebih sempit lagi, gak bisa kamu berteman dengan orang, jangan kamu dekat, jangan kamu muamalah dengan siapapun kecuali fulan dan fulan. Ahlul khair bisa dihitung dengan jari, hanya fulan yang mengingatkan kamu kepada akhiratmu, hanya fulan yang mengajari kamu sunnah, hanya fulan dan fulan, beberapa gelintir orang yang mengajak kamu kepada al-haq, mengingatkan kamu dari batil. Masa ketiga, di akhir-akhir hayatnya sebelum meninggal, Hudzaifah mengatakan radhiyallahu anhu, summa inni fi zamanin ana la adri man u'amil. Lalu aku sekarang berada di masa zaman yang aku sendiri gak tahu siapa yang harus aku gauli, siapa yang aku temani, siapa yang mengingatkan aku kepada akhiratku, mengajak aku kepada yang ma'ruf, melarangku dari yang mungkar, yang mengingatkan aku terhadap tauhid, yang mengingatkanku kepada sunnah, yang melarang aku dari bid'ah, dari syirik, siapa? Aku gak tahu lagi sudah. Itu Hudzaifah, sahabat di masa itu. Kif kiranya kalau Hudzaifah hidup di zaman kita, apa yang akan beliau katakan? Melihat sesuatu yang sudah mulai ada perubahan saja dibanding masa Rasul, beliau sudah mengatakan demikian. Kita yang 14 abad lebih bahkan setelah itu, dengan beraneka ragamnya penyimpangan dan kesesatan, semakin kreatif syaitan dalam menyesatkan orang. Bahkan mungkin dulunya syaitan yang mengajari manusia tentang batil, sekarang mungkin, dan bukan mungkin, itu yang terjadi, syaitan yang belajar batil dari manusia. Karena si manusia lebih ngerti, lebih kreatif dalam cara-cara batilnya. Wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini artinya kita berada di masa ghurbah, di masa keasingan. Ahlu sunnah fi ghurbah, ghurbatun syadidah. Ahlu sunnah dalam keasingan, asing yang sangat asing dalam agamanya. Asing dalam negeri saja, asing dalam perasingan, jauh dari negeri dan kampung halamanmu, jauh dari tempat yang kamu senangi, itu saja menyakitkan dan menyedihkan hati. Makanya Rasul katakan sallallahu alaihi wasallam terkait Mekah ketika beliau hijrah, atyabuki min balad wa ahabbuki ilayya. Mekah, kamu adalah negeri paling indah, negeri paling aku cintai. Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki, atau masakan tu ghayraki. Kalau saja bukan kaummu, yang di Mekah, Quraisy maksudnya, musyrikin, kalau bukan karena mereka mengusir aku, enggak akan aku keluar darimu, enggak akan aku milih tinggal di tempat yang lain. Tetapi itu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hijrah, maka beliau pun meninggalkannya. Terlebih-lebih kalau itu ghurba fid din, asing dalam agama, asing dalam ajaran. Bahkan ketika seseorang berada di tengah keluarganya atau tetangga-tetangganya, asing di tengah-tengah Muslim itu sendiri asing di tengah-tengah kufar yang di sekelilingnya. Lebih asing lagi ahlu sunnah di tengah-tengah mubtadi'ah, ahlul bid'ah, asing di kalangan hizbiyin, asing mereka di kalangan muta'assibin, orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang fanatik, membuta kepada pembesar-pembesarnya. Oleh sebab itu di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan di Muslim dari Abu Hurairah, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam itu bermula asing dan akan kembali dia asing seperti sedia kala. Maka berbahagialah. Tuba ditafsirkan dengan jannah, atau itu nama salah satu pohon di dalam jannah, artinya kenikmatan bagi mereka yang dianggap asing. Tuba lil ghuraba. Di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menghibur dan mengingatkan umatnya yang di masa keasingan untuk mereka bersabar. Dalam mempertahankan amalan-amalan sunnah, mempertahankan al-haq, yang ada pada mereka, yang mereka dakwahkan, karena bisyarah bergembira yang beliau sampaikan, mereka tuba lil ghuraba, jannah, surga itu balasan bagi mereka. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ini berarti sesuatu yang dianggap orang asing, aneh, menyalahi keumuman dan kebanyakan orang, tidak berarti yang berpegang dengannya dan mengamalkan serta mendakwakannya berarti dia dalam kejelekan. Tidak berarti dia dalam sesuatu yang menyimpang hanya karena dalih menyalahi kebanyakan orang. Belum tentu, dan bukan itu barometernya, bukan itu ukurannya. Bahkan kalau karena sunnah yang dia pegang teguh, yang dia amalkan, dia dakwakan, dia orang yang paling bahagia, as'adun nas, karena surga Rasul jaminkan bagi orang-orang yang dianggap asing itu. Fatuba lil ghuraba. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mereka ini al-ghuraba, orang-orang yang asing, mamduhun, maghbutun, terpuji. Dan membuat iri orang lain karena keutamaan yang mereka peroleh. Karena minimnya mereka, sedikitnya jumlah mereka di tengah sekian banyak umat, makanya disebut ghuraba, asing. Karena sifat mayoritas orang berbeda dengannya, menyalahi. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ahlul Islam ghuraba finnas, muslim itu asing di tengah sekian banyak orang kufar. Orang enak-enaknya tidur, dia harus bangun, wudhu air dingin, keluar rumah, sholat subuh. Orang melihat aneh ini orang. Jam-jamnya enaknya tidur, dia harus bangun, ngapain ke masjid. Jam-jamnya sibuk kerja, dia harus tutup, tinggalkan pekerjaan, sholat lagi ke masjid, dan begitu seterusnya. Asing, aneh. Wal mu'min fi ahlil Islam ghuraba. Yang mukmin di tengah-tengah muslimin lebih asing lagi, karena derajat iman lebih tinggi dari derajat Islam. Yang faham dan mengerti, mengamalkan Islamnya, bagi muslimin yang awam aneh. Wa ahlul ilm fil mu'minin ghuraba. Lebih asing lagi ahlul ilm, yang tahu ilmu, di tengah-tengah mu'minin bahkan asing. Tentunya di tengah-tengah muslimin lebih asing lagi. Orang akan banyak mengingkari dan bertanya-tanya, apa itu? Ajaran apa itu? Gak pernah kita dengar dari dulu, gak pernah kakek kita, orang tua kita ngajarin seperti itu. Karena jahilnya mereka, jauh dari ilmu. Sehingga orang yang paham ilmu dan mengamalkannya asing sekali di tengah-tengah mukminin, bahkan muslimin. Maka ahlus sunnah, kata Ibnul Qayyim, betul-betul terbedakan dari ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Mereka yang berdakwah kepada sunnah dan sabar terhadap gangguan dan kezoliman musuh-musuh mereka lebih asing lagi. Yang mau berjihad, mendakwahkan sunnah, mengajarkan itu dan sabar atas segala kendala dan gangguan yang mereka hadapi lebih asing lagi. Tetapi kata Ibnu Qayyim, hum ahlullahi haqqa, mereka lah orang-orangnya Allah hak. Fala ghurbata alaihim, mereka tidak asing sebenarnya, bukan aneh, tetapi disebut asing dilihat dari mayoritas orang yang di sekelilingnya, di masyarakatnya. Jadi kalau dilihat dari ukuran masyarakat dan orang sekeliling, ya dianggap nyeleneh memang, menyalahi arus, berbeda dengan kebanyakan orang. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mereka ini seperti al-qabidun alal jamr, orang yang memegang bara api, panas membakar, tapi dia harus tetap pertahankan. Arti dari semua ini agar seorang sunni salafi tidak berkecil hati, tidak minder, karena asingnya dia di tengah-tengah masyarakatnya. Karena mungkin dikucilkan dan dimusuhi oleh kebanyakan orang. Makanya kita diingatkan oleh para ulama salaf, la tastauhish liqillatis salikin. Kamu jangan merasa liar karena sedikitnya orang yang mau berjalan bersamamu. Layaknya kalau binatang liar kan tidak jinak, tidak tenang. Ya inginnya lari sudah, meninggalkan tempat karena asing. Tempat ini bagi dia liar dia. Nah, jangan hanya karena sedikit yang bersamamu. Wala taghtar likathratil halikin. Jangan pula kamu tertipu mengingat banyaknya orang yang binasa. Orang yang rusak banyak. Jangan kamu tertipu karena lah mereka banyak . Masa yang banyak itu semua di neraka? Masa segitu banyak itu salah semua? Pasti mereka yang benar. Akhirnya kamu ikut arus bersama mereka. Jangan. Karena itu semua bukan ukuran. Maka hendaknya setiap mukmin yahris kullal hirs, bersungguh-sungguh, punya antusias besar untuk terus mengikuti dan menempuh jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dengan kita mengenali sunnah, tentu akan lebih menambah keyakinan dan semangat kita dalam beramal. Hadis Abu Hurairah yang di Muslim, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba, mengajarkan kepada kita yang pertama berarti Islam itu awal datang asing, aneh. Ketika memang dunia bahkan sebelum datang atau diutusnya Rasulullah SAW, tenggelam dalam syirik billah. Kekufuran itu yang merajalela. Kemusyrikan itu agama mereka. Mempersekutukan Allah dengan berbagai macam bentuknya. Buta umat manusia dari tauhid, dari iman. Itu merata di mana-mana. Sudah lumrah dan menjadi tradisi. Tiba-tiba kemudian datang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus Allah membawa Islam, mengajarkan tauhid, melarang syirik. Tentu aneh bagi mereka. Makanya Quraisy katakan aja'alal alihata ilahan wahida. Inna hadzal syai'un ujab. Ini orang mau menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak yang kita sembah, kita suruh ninggalkan semua. Kita diperintahnya untuk menyembah kepada Tuhan yang satu. Sesembahan yang satu. Sungguh ini ajaran yang sangat aneh, sangat ganjil. Ini pada permulaan dakwah Islam. Dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibn Mas'ud di Musnad Ahmad, ketika beliau ditanya, manil ghuraba, siapa yang asing itu ya Rasulullah? Qala an-nuzza' minal qabail. Mereka itu nuzza' sedikit dari kabilah-kabilah yang ada. Artinya kabilah Arab kan banyak. Ada suku Quraisy, ada suku Khuza'ah, ada suku ini, suku itu, banyak. Masing-masing suku yang dia di atas tauhid, yang dia istiqamah di atas sunnah, menentang syirik, menentang bid'ah, sedikit. Kabilah satu isinya mungkin 1000 orang. Suku ini 1000 orang. Yang mengerti Islam, paham sunnah, paling 1-2 orang. Nanti di kabilah sana, suku itu mungkin 2000 orang isinya. Yang mengerti Islam, paham tauhid, sunnah, 1-2-3 orang. Sehingga asing sekali memang, aneh. Nuzza' minal qabail. Ada 1-2 di suku yang besar-besar. Sehingga asing di tengah-tengah mereka. Mungkin bahkan satu suku enggak ada yang faham apa itu tauhid, enggak ada yang mengerti apa itu sunnah. Ini di permulaan Islam. Di ajuri disebutkan hadis ini dengan lafaz tentang ghuraba. Ketika Rasul ditanya siapa mereka, qala alladzina yasluhun idza fasadan nas. Mereka itu orang-orang yang soleh pada diri mereka. Ketika orang pada rusak, fasad, waliyadu billah. Artinya sifat ghuraba pula, orang-orang asing ini, mereka serius membenahi dirinya. Bagaimana ia menjadi orang soleh. Orang soleh itu orang yang menunaikan hak-hak Allah dan dia menjaga, menunaikan hak-hak orang lain. Dia berusaha membenahi diri untuk menjadi orang soleh. Dikala orang lain, hak Allah tidak dia tunaikan, apalagi hak orang lain. Tidak sholat, sholat begini begitu, dia sia-siakan. Amalan-amalan ibadah yang lain rusak padanya. Apalagi hak orang, sudah. Yang hutang piutang dibawa lari, yang harta orang, hak orang, ini itu, penipuan. Mereka al-ghuraba la, dia benahi dirinya, ini hak Allah, kewajiban harus aku jalani, dia taati. Ini hak orang, harus dia kembalikan, harus dia tunaikan. Yasluhun idza fasadan nas, mereka selalu baik, soleh ketika umat mayoritasnya pada rusak. Atau di dalam riwayat Tirmidzi disebutkan dengan lafaz alladzina yuslihun ma'afsadan nas. Mereka itu orang-orang yang membenahi apa yang dirusak oleh umat. Sehingga ini lebih dari tingkatan yang sebelumnya. Mereka tidak hanya soleh pada dirinya, pasif kemudian cukup, merasa cukup, tidak. Mereka yusleh, mereka membenahi, mereka berdakwah, mereka sampaikan ini yang hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah. Amalkan ini, tinggalkan yang itu. Dari yang dirusak oleh orang, karena mereka merusak agama Allah. Mereka tambahkan ke dalamnya sesuatu yang asing. Di luar Quran dan sunnah. Mereka tolak. Mereka ingkari yang itu ada di dalam Quran dan sunnah. Maka dia pun membenahi. Dia pun membenainya. Oleh sebab itu di dalam hadis yang dihasankan oleh para ulama, jadi riwayat sekian sahabat Abu Hurairah dan yang lain, ketika Rasulullah SAW sebutkan para estafet, kok para estafet, para apa namanya, kelompok-kelompok estafet di setiap masa, di setiap zaman, beliau sebutkan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Tiap khalaf, tiap masa ada yang meneruskan ilmu ini, pembawa ilmu ini. Yang mereka itu ubul, orang-orang terbaik, orang-orang terpercaya. Dan itu tongkat estafet berkelanjutan. Di masa ini mereka meninggal, dilanjutkan oleh masa berikutnya. Ini meninggal, dilanjutkan oleh generasi berikutnya dan seterusnya. Orang-orang terbaik di masanya. Yahmilu hadzal ilm, mereka membawa ilmu, ilmu kenabian. Karena mereka warasatul anbiya, pewaris para nabi, melanjutkan dakwah para anbiya alaihimussalam. Tetapi bukan hanya ilmu yang mereka bawa, bukan hanya ilmu yang mereka pelajari, mereka kaji, bahkan bukan hanya itu yang mereka amalkan pada diri mereka, tetapi juga sifat mereka yanfun. Mereka menafikan, menolak, membantah tahrif al-ghalib, penyimpangan orang-orang yang ghulu, melampaui batas. Wanti halal mubtilin, amalan yang dilakukan oleh ahlul batil. Wah, ini bukan dari Islam. Wata'wil al-jahilin, dan pentakwil-pentakwilan dari orang-orang jahil. Artinya mereka menjaga agama ini dengan membantah yang batil. Gak cukup ilmu yang mereka bawa, tapi juga mereka membenahi. Tidak demikian. Ini gak benar. Ini batil. Ini bid'ah. Demikian yang hak. Fulan salah. Keliru. Begini. Itu setiap masa. Yusleh. Mereka membenahi apa yang telah dirusak oleh kebanyakan orang. Yuslihun ma afsadan nas. Apa yang telah dirusak oleh itu yang mereka benahi dari agama Allah Subhanahu wa taala. Di hadis Abdullah bin Umar, tersebutkan, hum qaumun qalil fi qaumin fi qaumi su kathir. Mereka ini sedikit jumlahnya di tengah-tengah orang-orang yang jelek, tapi banyak jumlahnya. Yang rusak, yang jelek itu mayoritas. Mayoritas. Yang akhyar, yang soleh, wa muslih. Soleh pada dirinya dan dia muslih membenahi orang lain, mensolehkan orang lain, itu sedikit. Di tengah mayoritas banyaknya orang-orang yang su, jelek, rusak. Ada tambahan di riwayat Ibnu Umar, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum. Yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaati mereka. Ada orang yang mau taat, patuh, mau dibilangi, mau dibenahi. Oh iya, jazakallahu khair. Terima kasih. Matur nuwun. Kula diilingaken, diperingatkan, terima kasih. Memang saya masih kurang ilmunya, banyak salah. Ada. Tetapi yang memaksiati mereka, durhaka pada mereka, mengecam dan mencela mereka, bahkan melawan dan memerangi mereka, jauh lebih banyak. Sifat ghuraba pula. Man ya'sihim aktsaru mimman yuti'uhum. Yang memaksiati mereka, jadi melawan dan memerangi, menolak, jauh lebih banyak dari orang-orang yang taat dan senang kepada mereka. Dengan demikian, ikhwati a'azakumullah, ada tiga sifat utama pada al-ghuraba yang orang-orang asing atau dianggap asing yang Rasul jaminkan surga bagi mereka. Nas'alullah min fadlik. Yang pertama sifat mereka, yasluhun inda fasadin nas. Mereka soleh ketika orang kebanyakan rusak. Orang banyak maksiat, banyak dosa, banyak ini. Dia berusaha terus membenahi dirinya, kekurangan-kekurangannya. Yang kedua, yuslihun ma'afsadan nas. Mereka membenahi apa yang dirusak oleh orang dari agama Allah. Mereka nafikan, mereka bantah. Wah, ini bukan dari ajaran Allah, ini bukan dari ajaran Rasul, ini bukan dari Islam. Ini batil, nah, benar. Ini sifat mereka. Yang ketiga sifat mereka, alladzina ya'sunahum aktsaru mimman yuti'unahum. Yang maksiat pada mereka jauh lebih banyak dari orang yang taat kepada mereka. Oleh sebab itu dari sini kita memahami bahwa kewajiban pertama bagi Ahlus Sunnah adalah membenahi dirinya. Karena banyak yang rusak. Banyak kesalahan di masyarakat perlu dibenahi, mulai dari dirimu sendiri. Ibda' binafsik, solehkan dirimu. Jika kamu menginginkan jannah, menginginkan tuba, benahi hubunganmu dengan Allah. Tunaikan hak-hak Allah. Jaga dan tunaikan hak-hak orang lain. Jangan kamu zalimi. Jangan kamu sia-siakan amanat. Itu sifat ghuraba yang surga bagi mereka. Makanya para ulama sebutkan yang sering menjadi bumerang dan pukulan terhadap Islam dan ahlul Islam, ketika adanya perbuatan-perbuatan jelek dari muntasidin, orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam, terlebih orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah, terlebih orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah. Artinya orang tahu, yang orang faham, fulan ini ahlu sunnah. Mengakunya ahlu sunnah. Anu ngakunya dari golongan salafiyin, salafi. Tetapi akhlaknya rusak, muamalahnya jelek, bahkan mengalang-alangi orang awam sekalipun. Mana kesolehan pada dirimu? Sementara dia menipu, membawa lari hak orang, terkadang bawah bahkan membawa lari kehormatan orang, membawa lari putri orang, yang lain nikah tanpa sepengetahuan orang tua si perempuan. Lebih awam saja itu aib luar biasa dan jadi bahan pembicaraan cacat bagi orangnya. Kif kalau itu orang yang mengaku sunnah? Tentu lebih parah lagi. Benahi dirimu. Bersihkan dari segala cacat dan penyakit jiwa, penyakit qalb, penyakit hati. Dari ghish, menipu, khianat, hasad, iri dengki, dan yang lain-lainnya. Bersihkan. Karena kalau kamu tidak membersihkannya, keikhlasan, sunnah, gak akan bisa sempurna pada dirimu. Karena at-tahliyah qabla tahliyah, pembersihan itu dilakukan sebelum penghiasan, dan itu kaidah. Kinasi kamarmu. Ya. Sementara kamar itu lama enggak digunakan sehingga debu di sana sini. Mungkin banyak kecoa, banyak ini nyamuk, kotor, basah, lembab. Udah risih kamu masuk, kamu ngeliat pun enggak senang. Kotor. Apa logis kemudian kamu ingin tempati kamar ini? Tiba-tiba saja ini ahsan, kita kasih pita di sini. Pita yang indah. Kita kasih bunga di pojok sana. Kita kasih lampu yang ada permata-permatanya. Nah, supaya indah. Nah, kita kasih karpet hambal yang tebal. Kita kasih ini. Ada gunanya semua itu? Enggak ada gunanya. Kenapa? Kamu belum bersihkan. Hiasan-hiasan itu semua jadi sia-sia. Langkah pertama yang kamu harus lakukan, bersihkan kamar itu sebelum kamu hiasi. Buang semua debunya, buang semua sampahnya. Bersihkan, sudah bersih, sudah rapi, baru kamu hiasi. Kasih lampu, kasih bunga, kasih hambal, kasih ini. Terlihat indah. Sekarang kamu mau ngisi diri kamu dengan keikhlasan, itu hiasan, memperindah dirimu. Kamu ingin hiasi dirimu dengan mutabaah terhadap sunnah. Kamu hiasi dirimu dengan akhlak karimah, akhlak-akhlak terpuji, amanat, jujur, berbuat baik pada orang, bakti pada orang tua. Semua ini perhiasan. Tapi kalau yang ada dalam dirimu dari kejelekan dan kotor tidak kamu bersihkan, sia-sia ini hiasan. Bersihkan dulu. Buang sifat-sifat jelekmu, akhlak-akhlak tercela, tabiat-tabiat yang terjelek, buang. Bersihkan. Dan seringnya seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari rahimahullah sebutkan, seringnya itu muncul dari salah satu dari dua orang. Yang pertama muncul dari orang yang dulunya kafir, kemudian Allah kasih hidayah dia Islam, alhamdulillah itu kenikmatan baginya. Tapi kemudian sisa-sisa kekufuran yang selama ini dia jalani tidak dia bersihkan pada dirinya, sehingga masih ada kebiasaan dia di waktu kafir. Atau yang kedua, orang yang dulunya fasik, dulunya fajir, maksiat sudah jelek, lalu muslim tapi begitu fajir. Allah beri dia hidayah, tobat dari masa-masa gelapnya, dia istiqomah, alhamdulillah. Sama setelah istiqomah dia tidak berusaha membersihkan dirinya dari resapan-resapan yang lama yang ada padanya, sehingga tetap saja sifat-sifat yang lama ada padanya, padahal sudah istiqomah, sudah belajar sunnah, sudah belajar tauhid, tapi tetap tongkaknya kepada orang tetap. Kesombongannya, tingkah lakunya, tutur katanya, gak kalah dari preman. Sifatnya, tabiatnya buruk. Persis saat dia masih fasik, gak ada beda. Solehkan dirimu. Dan itu tugas utama. Justru ketika orang pada banyak yang rusak, Ahlus Sunnah sibuk membenahi dirinya. Yang kedua, islah. Mereka membenahi. Dengan apa membenahi? Ya tentunya dengan ilmu. Berarti menuntut untuk kita lebih dekat dengan ilmu. Sibuk dengan ilmu. Karena gak mungkin pembenahan itu dilakukan kalau kita gak punya bekal. Gak punya modal. Kamu mau dagang, cari keuntungan, laba. Lah bagaimana kamu dagang, modal aja kamu gak punya. Keuntungan apa yang mau kamu cari? Orang dagang langkah pertamanya harus punya modal. Modal lalu kamu kelola, kamu belikan ini, itu, kamu belanjakan, kamu jual. Kamu putar, punya kamu keuntungan. Modal utama adalah ilmu untuk membenahi. Dan kalau kita mengamati para a'immah muslihun, para ulama dan imam kita yang mereka itu membenahi umat, kesungguh-sungguhan mereka terhadap ilmu luar biasa. Nawawi rahmatullahi alaih, di setiap harinya tidak kurang dari 12 atau 15 majelis beliau sibuk dengannya. Di majelis ini beliau datang, itu antara beliau belajar atau mengajar. 15 itu misalnya di sini beliau ngajar, ngajar fikih atau ngajar apa, bahasa. Oh, selesai, tutup, nanti majelis berikutnya pindah ke syekh sana di masjid mana, beliau duduk belajar di sana. Selesai nanti asar, setelah asar pindah lagi ke majelis sana. Begitu terus dari pagi ngajar, belajar, ngajar, belajar. Tidak kurang dari 15 majelis tiap hari. Rahimahullah. Disebutkan beliau kuat. Allah beri kekuatan untuk belajar, untuk membaca, sehingga gak ada waktu tidur bagi beliau kecuali di tempat beliau murojaah, di tempat beliau mengulangi pelajarannya atau mempersiapkan untuk yang beliau akan ajarkan. Disebutkan dalam keadaan kitabnya terbuka begini, karena sudah gak kuat dia tertidur di bukunya begini. Beberapa lama beliau tertidur, beliau terbangun, pagi beliau baca. Wah kata barokah hidupnya. Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah rahmatan wasi'ah, Syekhul Islam fi hadha zaman, beliau pun demikian. Tiap hari tidak ada hari kosong tanpa pelajaran yang beliau ajarkan. Tiap hari ada jadwal, saya ada punya jadwal beliau dalam putaran setiap pekannya, tiap minggu full, nggak ada kosong. Hari Ahad bulughul maram, ini itu 2-3 pelajaran di masjid ini, di masjid itu. Senin pelajaran ini bulughul majid. Nah, nanti Selasa pelajaran ini, Rabu, Kamis penuh. Padahal beliau kita tahu mufti. Mufti mamlakah. Bukan hanya itu, beliau rais lajna daimah. Badan riset fatwa di mamlakah, beliau ketuanya, ketua umumnya. Bukan hanya itu, beliau pula ketua satu, ketua umum Hay'ah Kibaril Ulama di mamlakah. Ini masing-masingnya kesibukan yang luar biasa. Tapi beliau gak mau meninggalkan ilmu. Gak mau tersibukkan dengan jadwal yang begitu padat. Tetap ada ilmu yang beliau ajarkan kepada umat muslih. Mereka itulah a'immah muslihun, para imam yang membenahi umatnya rahmatullahi alaih. Dan banyak yang seperti beliau dari para ulama ahlus sunnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau melihat apa yang Rasul sebutkan, an-nuzza' minal qabail, mereka ini al-ghuraba, sedikit dari kabilah, suku-suku yang ada di setiap sukunya, 1-2 orang. Karena memang resiko besar yang harus mereka hadapi. Ketika ketahuan mereka iman dan taat kepada Rasulullah, ya siap-siap sukunya akan siksa dia, akan ganggu, akan mencela dan menyakiti. Itu yang Quraisy lakukan, itu yang suku-suku lain lakukan kepada orang sukunya yang mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia ingin lari menyelamatkan agamanya dan imannya. Makanya dalam riwayat Abdullah bin Umar pula diriwayatkan marfu sampai ke Rasulullah, juga diriwayatkan mauquf sampai Ibnu Umar. Ketika beliau ditanya, manil ghuraba, siapa itu orang yang asing, beliau katakan al-farrarun bidinihim yab'atuhumullah ma'a Isa bin Maryam alaihi salam. Mereka itu orang yang lari menyelamatkan agamanya. Sampai di akhir zaman mereka bersama Isa alaihi salam, lari agar agamanya tidak difitnah oleh kaumnya. Karena mereka dipaksa untuk meninggalkan apa yang dia yakini. Dipaksa, dikondisikan untuk bagaimana dia jangan aneh-aneh di masyarakatnya untuk mengikuti apa yang menjadi tradisi dan kebiasaan umatnya. Farorun, mereka lari menyelamatkan agamanya. Ini sifat-sifat mereka yang tersebutkan di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya fitnah terus bertambah silih berganti. Syaitan selalu menipu daya kepada Bani Adam, menipu daya kepada ahlul iman untuk menyeret mereka kepada godaan syahwat maupun godaan syubhat. Fitnah terus silih berganti menimpa dan datang. Makanya dalam hadis Hudzaifah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tu'radul fitanu 'alal qulub ka'ardil hasir 'udan 'udan, al hadis, fitnah itu dilekatkan, dihadapkan pada hati sehelai demi sehelai, satu demi satu, sampai menumpuk banyak. Lalu Rasul katakan, kalbu yang menyenangi fitnah itu, kalbu yang asik dengannya, berjalan di belakang fitnah itu, menjadi hitam, kelam. Fa ayyuma qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda, sehingga ternodai satu titik hitam pada kalbunya. Nanti dia begitu lagi, ternodai lagi sampai kalbu itu hitam kelam. Qul a'udzu billah. Penserupaan ini balir, sungguh dalam. Rasul perumpamakan seperti anyaman-anyaman tikar. Orang anyaman tikar kan sehelai demi sehelai, ya, dari batangnya padi itu ya, biasanya orang kampung sehelai, sehelai dianyam begini. Nah, begitu tikar itu sudah semakin jadi, semakin lebar, kan dia akan menutupi, menutupi yang di bawahnya. Artinya kamu taruh di meja, meja gak akan kelihatan, tertutupi oleh lebarnya tikar. Rasul perumpamakan fitnah seperti itu, sehelai demi sehelai, begitu banyak dan sering, akhirnya menutupi kalbu. Gak kelihatan sudah, gak bisa lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dan itu sebabnya salah satu dari dua. Yang pertama karena adamul ilm, karena tidak ada ilmu, sehingga buta, gak bisa ngelihat, gak tahu ilmu, jauh dari ilmu. Maka kemudian mudah untuk terseret oleh gelombang fitnah. Mengilmu gak ada. Atau kemudian ilmu itu ada, tetapi sedikit tidak mencukupi, tidak bisa menghilangkan dahagamu. Kamu ibarat orang dahaga, haus. Ada air, tapi ya Allah sedikit. Tinggal ya Allah berapa? 10 mili atau 5 mili. Kamu telan gini, ya Allah. Kayak gak ada rasanya. Sia-sia. Dengan itu mudah fitnah itu menutupi kalbu. Mudah orang terombang ambingkan ke sana kemari, dibuat mainan oleh syaitan dari jin dan manusia. Bagaimana tidak jarang ilmunya, bagaimana tidak minim, atau bahkan bagaimana tidak menjadi orang yang, bagaimana dia tidak menjadi orang yang gak ada ilmunya. Gak ada ilmunya atau ada tapi sedikit. Lawang ngajinya Senin Kamis. Allah-Allah nunggu kalau ada daurah baru muncul datang. Kesinambungan dan ketiap harinya gak ada keseriusan terhadap ilmu. Dengan alasan-alasan yang tidak pantas bagi seorang mukmin, apalagi ahlu sunnah. Apa? Jauh. Jauh. Ya, sahabat Rasul kita bukan dari satu kota ke kota lain, negeri satu ke negeri lain. Dan di zaman mereka gak ada Suzuki, Honda Revo, mobil ini itu, gak ada. Yang kaya saja bisa punya kuda onta. Kalau enggak, ya pakai Mercy mereka. Mercy Kill. Sekil ini yang dipakai sudah. Jalan dari Mesir ke Syam, ke Baghdad, ke Mekah. Kaki ini yang dipakai. Gak jarang dari mereka seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, kencing darah. Nah, kamu bayangkan panas. Ini kita pokep ya, panas sekali di sini. Paling ini berapa derajat? 29 kah 30? Taruh 32, 33. Nah, di Arab sana, di terik matahari di luar sana bisa 60 derajat, 55 sampai 60. Mereka harus jalan untuk tanya, mengejar satu hadis. Karena mereka yakin dan mereka sadar betul ini yang akan menyelamatkan mereka dari tipuan syaitan, dari godaan. Ini yang membenahi diri mereka untuk pula menjadi modal mereka membenahi umatnya. Ilmu. Kamu menyirami, memberi minum orang dalam keadaan dahaga, besar fadilahnya ilmu. Kita masih hangat di ingatan kita bagaimana seorang wanita penzina ketika melihat seekor anjing, kehausan dia luar biasa kehausannya, sehingga menjulur-julurkan lidahnya karena gak kuat. Tanah basah, sisa-sisa basah yang cipratan dari sumur dia jilat-jilati. Gak kuat sudah anjing ini, dehidrasi dia. Iba perempuan ini gak tega, kasihan. Turun dia ke sumur itu. Dia ambilkan airnya, dikasih minum ke anjing ini. Anjing binatang, karena perbuatannya dia masuk surga, diampuni oleh Allah SWT. Ma'ruf hadis. Bayangkan kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, yang kamu pelajari ilmu, umatmu dalam keadaan kehausan luar biasa terhadap ilmu syariat. Mereka itu haus tauhid, mereka itu haus sunnah, haus syariat, gak paham, jauh. Kehausan yang luar biasa, kamu yang berikan minum. Kamu ajarkan tauhid, kamu ajarkan sunnah, kamu ajarkan syariat, hukum halal haram pada mereka. Tidak bisa dibandingkan pahalamu dengan wanita tadi. Itu hanya karena anjing saja surga. Hanya air yang dia kasih minum. Bayangkan ini minuman yang kamu berikan, minuman tauhid, sunnah, kepada orang umatmu yang dalam keadaan haus luar biasa, karena jauh, tidak mengerti apa itu tauhid wala sunnah wala syariah. Nah, bagaimana kamu bisa mendapatkan keutamaan itu, memberi minum umatmu minuman tauhid wa sunnah sementara ilmu jauh darimu, sementara kamu jauh dari ilmu itu? Faqidu syai'i la yu'ti. Orang yang kehilangan sesuatu enggak akan bisa diharap memberi sesuatu itu. Kamu enggak punya, bagaimana diharapkan memberi? Acuh dan cuek dengan ilmu yang diajarkan. Gak ada kepeduliannya. Padahal ilmu gak akan luput manfaat dan kebaikan yang kamu dapati. Di Bukhari, ketika tiga orang sedang jalan mendapati majelis Rasul SAW, alhasil setelah majelis selesai, Rasul sampaikan kepada sahabatnya, ala unabbi'ukum bi khabarits tsalatsah, aku mau aku kabarkan pada kalian beritanya tiga orang tadi. Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau ya Rasulullah, kata sahabat. Adapun yang pertama, fa'awa ilal majlis fa'awallahu ilaih. Yang pertama mendekat ke majlis, maka Allah pun mendekat kepadanya, Allah melindungi dia, Allah memberikan taufik kepadanya. Yang dimaksud orang yang pertama dari tiga ini, begitu melihat ada majlis ilmu diajarkan, datang dia, lalu melihat di depan ada tempat kosong, dia mendekat ke yang menyampaikan ilmu, Rasulullah SAW. Maka Allah pun melindungi dia, menaungi dia, memberi rahmatnya. Satu. Wa amatsani fastahya, fastahya Allahu min. Yang kedua malu, maka Allah pun malu kepadanya. Kaif malu? Ada dua maknanya. Yang pertama, dia malu untuk melakukan seperti saudaranya yang pertama tadi, untuk maju ke depan, datang belakangan, tiba-tiba maju. Dia malu, gak enak duduk di belakang sana. Dia malu, maka Allah pun malu kepadanya. Atau makna yang kedua, dia malu untuk meninggalkan majlis. Malu ada ilmu diajarkan kok saya tinggal. Malu ada ilmu diajarkan kok gak datang, lewat begitu saja. Malu dia, gak mau dia, makanya dia duduk dengarkan. Maka Allah pun malu kepadanya. Masih dapat kebaikan. Wa amma thalith fa'arad. Fa'aradallahu an. Adapun yang ketiga berpaling dia. Dia tinggalkan. Lewat. Maka Allah pun berpaling darinya. Pertanyakan kepada diri kita masing-masing, kita termasuk orang yang mana dari tiga ini? Mendekat, semangat, antusias terhadap ilmu, majelis ilmu, ataukah malu? Paling tidaknya malu, haya. Ada majelis ilmu, ada ilmu diajarkan, ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fiqih, ilmu ini. Kok saya gak datang? Padahal gak ada udur, gak sakit, gak apa. Ngapain terus ya? Wah, lentah, ongkang-ongkang di rumahnya, entah apa yang dia lakukan sudah. Malu. Maka datanglah, malu, gak enak. Ada majelis ilmu, diajarkan. Masa iya kemudian aku gak datang? Ataukah wal'iyadzu billah, orang ketiga berpaling, dia tinggalkan sudah, biar ada majelis ilmu di situ, diajarkan ilmu di situ, ilmu itu dengan majelisnya ke barat, dia ke timur, berpaling sama sekali dia, nggak mau dia datang. Dan tidak malu juga dia. Apalagi diharapkan untuk semangat seperti orang yang pertama. Introspeksilah kepada diri. Golongan yang mana masing-masing. Orang tidak lebih dari tiga ini. Semangat. Malu. Atau berpaling. Kalau keempat mungkin yang tidak satu, tidak dua, tentu tiga, tidak pula ketiga, tetapi udzur baginya memang saat itu dia sedang sakit, wa illa apa? Nah kalau ini nggak ada, udzur nggak ada padamu, kamu sehat wal afiyah, kemampuan ada. Kalau saja kamu mau, tinggal tancap gas motor kamu, reng 5 menit, 10 menit nyampe. Apa yang menghalangi kamu gak datang? Ilmu diajarkan. Penghalang apa yang menghalangi kamu? Ya tanyakan pada diri kamu sendiri, apa? Kalau golongan pertama jelas tidak sudah, semangat gak ada sudah. Kamu antara golongan kedua atau masuk golongan ketiga? Tinggal itu, malu. Ternyata gak malu. Ada majelis ilmu yang gak datang. Gak mau memakmurkan majelis-majelis ilmu. Wala'iyadzubillah, golongan ketiga. Berpaling, Allah berpaling darinya. Gak akan ada baiknya orang yang jauh dari ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita memperhatikan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada umatnya memang itu meninggalkan dampak di tengah-tengah umat atau masyarakat. Kata Syekhul Islam rahimahullah, ahlus sunnah baina ahlil Islam ka ahlil Islam baina sairil milal. Ahlus sunnah di tengah-tengah ahlul Islam muslimin yang mengaku diri mereka muslim, itu sama seperti muslim itu sendiri di tengah agama-agama yang lainnya. Sebagaimana muslim di tengah umat beragama yang lain sedikit dan dianggap aneh, maka ahlus sunnah terlebih-lebih lagi bahkan di antara kaum muslimin itu sendiri. Apalagi ketika kita melihat apa yang Rasulullah SAW ingatkan kepada umatnya terkait orang yang selalu saja memusuhi dan menentang dakwah al-haq, akan kita sadari semakin sulit dan semakin berat dan semakin asingnya as-sunnah itu sendiri, yang insyaallah itu akan kita lalatul zuhur. Kita persiapan untuk sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.